Ustaz, saya adalah orang yang masih muda. Saya sangat ingin menikah, tapi kondisi keuangan saya pas-pasan. Ya, menikah adalah hal yang bagus, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal yang sangat dianjurkan. Ya, Nabi bersabda, ya ma'asyar asyabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang al-ba'a, maka hendaknya dia menikah. Tapi ini ketentuan al-ba'a, dia punya kemampuan. Kemampuan dari sisi fisik dan kemampuan dari sisi materi. Iya. Kalau dia tidak punya kemampuan, maka kewajibannya adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi. Iya. Wa man lam yastati fa alayhi bis-shaum. Fainahu lahu wija. Siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Sebab puasa itu memutus syahwatnya. Dia menjaga kehormatan diri, menyibukkannya, ya, dengan hal yang menyebabkan dia lupa untuk mau menikah. Ya, dia belajar, dia menuntut ilmu, atau dia bikin apa yang dia ada kesibukan dengannya. Dan ini termasuk menjaga kehormatan. Allah perintah hal ini. Allah firman, wal yasta'fifu alladziina la yajiduuna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaknya orang yang belum mampu untuk menikah, yasta'fif, menjaga kehormatan dirinya. Sampai Allah memberikan kecukupan kepadanya. Dari keutamanya. Kalau dia jaga kehormatannya, insyaAllah Allah akan mudahkan nanti. Dia akan diberi kecukupan. Yeah.